الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سنتين في حضنات أمه setelah dua tahun Nabi عليه الصلاة والسلام tumbuh di pangkuan ibu tercinta dari umur 4 dikembalikan oleh Halimah sampai pada tahun kedua umur beliau 6 ra'at Aminah bi dzikri wafa'i zawjiha ar-rahil. Aminah memandang perlu untuk datang ke kota Yathrib. Apa ini kota Yathrib? Kota Madinah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjenguk bibi suaminya, karena ayah Rasulullah punya bibi di kota Madinah. Untuk menyambung tali silaturahmi, Aminah ingin datang ke kota Madinah demi menjenguk bibi suaminya sekaligus antazura qabrihi, menziarahi kuburan siapa? Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فخرجت من مكة إلى المدينة. Sehingga Aminah pun keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. 500 kilo. Bukan jarak yang pendek. Sekitar 500 kilo. Ma'a waladihal yatim, bersama dengan anaknya yatim. Yaitu siapa? Nabi. Ma'a khadimatiha, dibarengi dengan pembantu wanita bernama Ummu Aiman. Aminah, Ummu Aiman, Nabi. Dibarengi juga dengan mertua yang bernama siapa? Siapa mertuanya Aminah? Abdul Muttalib. Sehingga mereka pun satu rombongan berangkat. Sampai di kota Madinah, makathat syahran. Mereka tinggal kurang lebih satu bulan di sana. Abdul Muttalib, Aminah, kemudian Nabi dan pembantunya Ummu Aiman. Dan Rasulullah berumur 6 tahun. Faqafalat, setelah selesai bersiarah ke kuburan ayah Rasulullah, berjalan satu bulan penuh, kemudian mereka pun pulang ke tempat asalnya. Wa fi athna'i tariq, di tengah-tengah perjalanan, enggak jauh, baru keluar dari kota Madinah, atahal marad, diserang dengan penyakit keras. Siapa itu? Aminah. Famatat bil abwa. Dengan penyakit itu Aminah pun wafat di sebuah daerah yang bernama Abwa. Abwa ini masih 23 mil dari kota Madinah. Enggak terlalu jauh. Sehingga pembantu yang membawa Nabi alaihi salatu wasalam yang bernama Ummu Aiman ke kota Makkah dan berpindah tangan kepada pangkuan kakeknya. Pelajaran sirah pada malam hari ini selesai. Pelajaran sirah pada malam hari ini selesai. Dan kita ambil dari kisah di atas paling sedikit 3 hikmah. 3 fawaid. 3 manfaat. Faedah yang pertama, ikhwani hafizakumullah, pada zaman jahiliyah umat manusia pun senang untuk menziarahi apa? Menziarahi kubur. Ini sejak zaman jahiliyah. Datang Islam, walaupun di permulaan Islam menziarahi kubur dilarang, tapi setelah itu diperbolehkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ziarah kubur ini sudah ditetapkan di dalam agama kita. Akan tetapi telah diatur. Ada aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang tentunya berbeda dengan ziarah-ziarahnya mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Buraidah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku telah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Karena mereka baru masuk Islam. Ketergantungan dengan mayit-mayit masih ada. Ziarah kubur dilarang. Kuntuna haitsukum an ziyaratil kuburi bazuruha. Dahulu aku larang kalian untuk menziarahi kubur, saat ini ziarahlah. Monggo silakan, enggak ada masalah. Dan kata-kata fazuruha ini perintah. Di dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, fa innaha tudzakirul akhirah, dengan berziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Melihat kuburan ingat mati. Tahu ajal akan menjemput siapa saja tidak pandang bulu. Tahu bahwasanya kehidupan dunia ini enggak ada yang abadi, enggak ada yang kekal, dunia fana. Tumbuh keimanan. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, ziarah kubur itu disyariatkan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam sering sekali keluar dari rumahnya menuju ke kuburan apa? Al-Baqi, Al-Gharqad. Ziarah kuburan Baqi, mendoakan orang-orang yang telah wafat di sana. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bagi kaum laki-laki. Para ulama sepakat bagi kaum laki-laki. Untuk kaum wanita, nah, di sini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan haram, enggak boleh siapapun yang meninggal ziarah kubur wanita, haram hukumnya. Baik itu ibunya, bapaknya, anaknya, saudaranya, enggak boleh. Mereka pakai hadis la'anallah zairatil kubur. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang menziarahi kubur. Laknat di sini tulisannya. Akan tetapi hadis itu lemah, dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada yang lain mengatakan makruh, enggak ziarah lebih baik. Bagi siapa ini? Wanita. Bukan laki-laki. Laki-laki disyariatkan. Ittifaq, sepakat di antara mereka. Perempuan sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh, pendapat yang rajih, pendapat yang benar boleh. Mubah. Enggak ada masalah. Karena dalam riwayat Muslim, Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasulullah tentang doa yang antum semuanya sudah hafal. Yang meriwayatkan siapa? Aisyah, perempuan wanita istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah bertanya, "Maza aqul in zurtul maqabir?" Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku menziarahi kuburan-kuburan? Kalau enggak boleh, Nabi mengatakan, jangan Aisyah. Bagi kamu, dilarang, enggak boleh. Lebih baik di rumah. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang akan aku ucapkan? Apa lafadznya ketika aku menziarahi, mendatangi, melewati kuburan-kuburan? Nabi SAW mengatakan, kuli, katakan. Assalamu alaikum ahlat diyar. Minal muslimin wal mu'minin. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Riwayat Muslim. Berarti ziarah kubur apa? Boleh. Doanya diajarkan kepada Aisyah. Oleh sebab itu disebutkan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menziarahi saudaranya sendiri yang sudah wafat. Namanya siapa? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq, saudaranya Aisyah. Lah, saudara laki. Lah, Hamad, na'am. Tapi ini saudaranya lebih besar. Nah, Muhammad lahir ketika Hajjatul Wada'. Ini kakaknya Muhammad. Saudaranya Aisyah. Yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Aisyah menziarahi. Yang dilarang ikhwani hafizakumullah, menjadikan ziarah kubur bagi kaum wanita sebagai rutinitas. Ini yang dilarang. Sekedar ziarah enggak ada masalah, dijadikan rutinitas sering sekali, ini yang tidak diperbolehkan. Karena lafaz hadis yang sahih, yang pertama tadi dhaif, lafaz yang sahih, la'anallah zawaratil kubur, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang keseringan terus menerus keluar masuk, keluar masuk kepada kuburan-kuburan. Kalau setahun sekali enggak ada masalah, tiap minggu, tiap pekan, beberapa hari sekali, ini sudah dijadikan sebagai rutinitas. Kenapa dilarang ikhwani afidhahumullah? Bahkan dilaknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Yang namanya laknat, kalau sudah dijauhkan dari rahmat, berarti perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Anda pengen ibadah, dilihat dulu koridornya bagaimana, aturannya. Anda pengen pahala dengan ziarah tersebut, tapi mendapatkan dosa, ya jangan dilakukan. Kenapa yang dilarang keterus-terusan? Karena wanita tabiat mereka hatinya lemah, dha'ifatul qulub. Enggak mampu, enggak tahan. Akhirnya apa? Menampar-nampar pipi, buka aurat, rambutnya dicabik-cabik, mungkin badannya dipukul, atau bajunya dirobek, paling minim merintih, menangis, sedih. Menitih, menangis. Ditambah lagi dengan mengatakan perkataan-perkataan yang seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun juga fitnah bagi kaum laki-laki. Oleh sebab itu, ziarah bagi kaum wanita yang dilarang secara terus-menerus rutinitas. Sesekali enggak ada masalah. Begitu pula larangan berikutnya. Yang ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Menjadikan ziarah kubur sebagai wisata religi. Ini enggak boleh. Aturan Islam. Menjadikan ziarah kubur sebagai wisata religi. Melakukan perjalanan jauh, sewa bis, keluar uang, bayar akomodasi, transportasi, administrasi, bawa makanan, minuman sampai berhari-hari. Ini enggak boleh. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ala thalathati masajid." Tidak diperbolehkan menjalankan ibadah dengan melakukan perjalanan jauh untuk ibadah tersebut melainkan ketiga masjid saja. Monggo silakan. Mau pakai pesawat, ambil visa, enggak apa-apa. Tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjidil Aqsa. Selain itu enggak boleh. Ini mengenai ziaratul kubur. Dan pada kisah di atas mereka berziarah. Datang Islam ditetapkan tapi dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, dari kisah di atas. Bahwa ibu Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan apa? Dalam keadaan musyrikah. Sebagai penyembah berhala. Karena pembahasan kita mengenai sirah Nabi alaihi salatu wasallam ketika wafatnya Aminah. Sekali lagi, Aminah wafat dalam keadaan musyrikah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Buraidah, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kata Buraidah, dahulu kita pernah melakukan perjalanan jauh bersama Nabi alaihi salatu wassalam untuk berperang. Fanazala bina. Kemudian tiba-tiba Nabi alaihi salatu wassalam singgah di satu tempat. Singgah di satu tempat. Beliau keluar dari kota Madinah. Gak terlalu jauh. Tiba-tiba beliau singgah di tempat tersebut. Kata Buraidah, wa kunna qaribun min al-firaqi. Pada saat itu jumlah kita mendekati 1,000 orang. Nabi bawa pasukan banyak. Jumlah kita pada saat itu 1,000 orang. 1,000 pengendara. 1,000 berkuda. Fasallar rak'atayn. Nabi alaihi salatu wasalam turun dari kudanya. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Kata Buraidah, setelah salam, faqbala ilaina biwajhihi. Nabi alaihi salatu wasalam menghadapkan wajahnya kepada kita. فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه. Setelah salam, Nabi alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami, wa ainahu tadrifan, dalam keadaan air matanya menetes. Merasa iba, sahabat tercinta beliau Umar ibn al-Khattab ada di rombongan tersebut. Faqama ilaihi, Umar lompat sambil mendekati Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, malaka bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ada apa denganmu wahai baginda Rasulullah, ibu dan ayahku sebagai tebusan buat engkau. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ista'zantu rabbi an astaghfir li ummi, aku minta izin kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala supaya aku minta ampun untuk ibuku. Aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tempat yang disinggahi Nabi apa? Kuburannya Aminah. Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku memintakan ampun kepadanya, falam ya'zan li, akan tetapi aku tidak diberikan izin, tidak diperbolehkan, dilarang. Fadama'at aynai, sehingga air mataku menetes, rahmatan laha, sebagai bentuk rasa kasihan, rahmatan laha minan nar, dari azab api neraka. Aku merasa kasihan. Nabi menangis karena azab Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Maka dari hadis ini ikhwani afidhakumullah, sebagai dalil bahwasanya Aminah wafat dengan mengikuti ajaran nenek moyang yang menyembah kepada Lat, Uzza, Manat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, wa Nafr, dari berhala-berhala orang-orang Quraisy. Oleh sebab itu ketika ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, di mana ayahku? Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab enggak sembarangan. Beliau pakai ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan itu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ketika menyebutkan di dalam api neraka diazab, berarti itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari atas. Ustaz katanya ahli fatrah. Fatrah itu artinya terputus. Ahli fatrah di antara dua rasul. Rasul yang pertama selesai, belum muncul rasul yang kedua. Bagaimana orang-orang yang ada di tengah-tengah ini, katanya ahli fatrah. Ahli fatrah ikhwani afidhakumullah, ada yang sampai kepada mereka dakwah dan ada yang tidak sampai kepada mereka dakwah. Yang tidak sampai kepada mereka dakwah, nanti di akhirat mereka diuji. Disuruh masuk ke dalam api neraka. Kalau tidak mau, maka neraka tersebut merupakan surga, surga merupakan neraka. Kalau disuruh masuk ke dalam api neraka taat, maka itu surga. Kalau enggak mau, berarti dalam api neraka. Ini ahli fatrah. Yang tidak sampai kepada mereka hujjah. Tapi ada ahli fatrah yang sudah sampai kepada mereka hujjah. Dan ini siapa? Mayoritas orang Arab. Apalagi yang tinggal di kota Makkah, Madinah dan Hijaz. Karena kota Makkah ada agamanya siapa? Ibrahim. Ada agamanya Ismail. Dan mereka bertauhid. Dan pada zaman Nabi SAW kecil, di antara orang-orang Quraisy, di antara penduduk Mekah, ada yang tidak pernah berbuat syirik. Tidak mau menyembah kepada berhala. Mereka tahu ini batil. Mereka berpegang teguh dengan agamanya siapa? Ibrahim, Ismail. Di antaranya siapa? Qais ibn Sa'diyah. Di antaranya Amr ibn Nufail. Atau Zaid ibn Amr ibn Nufail. Di antaranya Waraka ibn Naufal. Yang sudah dipersaksikan oleh Nabi SAW. Mereka wafat dalam keadaan muwahhid. Ahli tauhid. Dan Nabi belum diutus. Adapun yang tahu tauhid tapi mereka masih menyembah berhala, ya mereka diazab. Seperti Amr ibn Lu'ay al-Khuza'i, begitu pula Abdullah ibn Jad'an, dan masuk pada kategori ini ayah dan ibu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, oleh sebab itu Nabi SAW ingin meminta doa, mendoakan orang tuanya, ibunya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mati dalam keadaan kafir. Pertanyaan kepada antum sekarang. Bagaimana hukum kita apalagi yang ada di Denpasar? Mendoakan kebaikan kepada non-Islam. Ya, mereka masih hidup. Contoh. Sebelah kanan antum Hindu. Tetangga kiri antum Nasrani. Depan pintu rumah antum Buddha. Komplit. Istri kita melahirkan. Yang Nasrani datang bawa pampers. Yang Hindu datang bawa pakaian anak-anak. Yang Buddha datang ngasih amplop. Kemudian kita dengan spontan ahlu sunnah. Dengan spontan kita mengatakan jazakumullahu khairah. Ini apa hukumnya? Abdul Aziz. Boleh apa enggak boleh? Hah? Senyum sedekah tapi harus dijawab, Pak Aziz. Pak Aziz. Masya Allah lama mikirnya Pak Cis. Lutfi. Lutfi mengatakan boleh. Tidak usah panjang-panjang Lutfi. Antara boleh atau enggak boleh sekarang. Lutfi mengatakan boleh. Naam. Yang di belakang antum. Mas Butuh. Boleh. Mas Butuh mengatakan boleh. Om Khamis. Om Khamis mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam separuh ilmu. Ahsan. Anda kaya Abu Muhammad. Boleh. Abu Muhammad mengatakan boleh. Anzak ya Hisham. Yajuz wa ma yajuz. Al-khiyar basit. Ha? Yajuz. Ma'ahum. Kharij nafsak. Mendoakan orang kafir terbagi menjadi empat keadaan. Masing-masing punya hukum sendiri-sendiri. Keadaan yang pertama, mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. maka ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Hukumnya apa? Sebagaimana disebutkan Abu Lutfi, boleh. Dan ini ijma' sepakat. Dalam Bukhari dan Muslim, Tufail. Sahabat Tufail bersama teman-temannya datang dari negeri Yaman habis dakwah di sana. Ke kota Madinah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mengeluh sambil mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan kafarat wa abad. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus yang ada di negeri Yaman, mereka menolak, enggan, enggak terima dengan dakwah ini, enggak mau dengan agama Islam, menolak dakwahmu, dan mereka masih di atas kekufuran. Fad'ullaha aliyya. Wahai Rasulullah, doakan kejelekan kepada mereka. Bahkan temannya Tufail yang lain mengatakan, halakati Daus, mampus kabilah Daus. Karena sebentar lagi akan didoakan kejelekan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, akan turun musibah dan bencana. Nabi sudah berdoa kejelekan. Sampai mereka mengatakan, halakati Daus, mampus kabilah Daus. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahumma hdi Dausan wa'di bihim. Ya Allah, kasih hidayah kepada Daus dan datangkan mereka kepadaku. Subhanallah. Setelah doa Nabi alaihi salatu wasallam, satu kabilah Daus yang ada di negeri Yaman, mereka masuk Islam, berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Dari hadis ini Nabi mendoakan. Naam, hidayah kepada mereka. Begitu pula pada riwayat yang lain dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, kana al-yahud yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang Yahudi sengaja pura-pura bersin di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka tahu ya. Mereka tahu doanya Nabi ini mustajab. Tapi enggak mau beriman. Gengsi karena bukan dari golongan mereka. Saking taunya dakwahnya Nabi alaihi, doanya Nabi ini mustajab, sampai orang-orang Yahudi pura-pura bersin. Kalau antum bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita menjawab apa? Yarhamukallah, doa rahmat bagi kalian. Rahmat ini besar. Kanu yarjuna an yarhama an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Mereka berharap supaya Nabi mendoakan rahmat, sehingga mereka pura-pura bersin. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam merubah dengan mengatakan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Mestinya kalau kaum muslimin ini doa diperuntukkan bagi siapa? Yang bersin, kepada orang yang mendoakan. Ini tidak. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada engkau dan memperbaiki keadaan. Ini doa hidayah. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, mendoakan kepada mereka kebaikan di dalam perkara dunia. Mendoakan mereka di dalam perkara dunia. Semoga urusannya lancar. Semoga dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam muamalahnya. Ini doa apa? Kebaikan di dalam perkara dunia. Boleh apa enggak boleh? Hah? Jawabannya? Jawabannya boleh. Jawabannya apa? Boleh. Sahabat Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, suatu ketika duduk di samping rumah, tiba-tiba lewat seorang pemuda yang penampilannya seperti seorang muslim. Penampilannya tampangnya, modelnya seperti muslim. Ketika berjalan melewati depan Uqbah ibn Amir dan masuk ke dalam kampung, mengucapkan salam, assalamualaikum. Sama Uqbah ibn Amir, karena dilihat tampilannya ini seorang muslim, dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagimu keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya. Budak Uqbah ibn Amir tahu kalau pemuda ini Nasrani. Berkata kepada Uqbah, innahu Nasrani, wahai Uqbah, yang kamu jawab dengan doa keselamatan itu Nasrani, bukan muslim. Fatatabi'ahu hatta adraka. Kemudian Uqbah berusaha mencari mana orang Nasrani tadi, karena dia sudah masuk dalam kampung perumahan mungkin, sampai mendapatkannya. Ketika mendapatkan Nasrani tersebut, Uqbah ibn Amir al-Juhani, beliau mengatakan, inna rahmatallahi wa barakatuhu alal mu'minin. Sesungguhnya rahmat dan berkahnya Allah itu cuman untuk kaum mukminin saja. Berkata kepada siapa tadi? Kemudian Nasrani. Rahmat Allah, berkah itu cuman bagi kaum mukminin saja. Kata beliau, walakin, akan tetapi, di sini didoakan. Atalallahu hayatak, wa aksara malaka wa waladak. Akan tetapi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan kehidupanmu, artinya umurmu, memperbanyak hartamu dan keturunanmu. Ini mendoakan kebaikan dalam perkara apa? Dunia. Begitu pula kisah yang hari Jumat pagi kemarin sedikit kita singgung. Ketika para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mengobati pemimpin kabilah yang terkena dengan sengatan bisa. Para sahabat meruqyah dengan bacaan apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah dibaca sebanyak 7 kali. Dan sembuh. Diruqyah langsung sembuh. Bahkan para sahabat mendapatkan imbalan 30 kambing. Mereka mau menyantap kemudian ragu, sampai datang ke kota Madinah tanya kepada Nabi SAW. Diperbolehkan oleh beliau, ditetapkan oleh beliau. Bahkan Nabi SAW bercanda, kasih aku jatah dari kambing tersebut. Dari peristiwa tersebut, ikhwani afitakumullah, ruqyah itu merupakan doa bagi mereka supaya sembuh. Dan itu merupakan bentuk dari apa? Doa kebaikan di dalam perkara-perkara dunia. Yang diruqyah ini kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwani afitakumullah, mendoakan kepada mereka agar diberi ampunan. Mereka hidup. Ini apa hukumnya? Semoga Allah mengampunimu. Doa memberikan ampunan kepada orang-orang kafir masih hidup. Jawabannya boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, ra'aitun nabi alaihi salatu wasalam, aku melihat baginda Rasulullah, yahki nabiyan minal anbiya, mengkisahkan keadaan nabi di antara para nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengkisahkan kepada para sahabat, darabahu qaumu, nabi tersebut berdakwah siang malam, bahkan ratusan tahun. Balasannya apa? Dipukul oleh kaumnya. Fa'admu, nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah. Wa masahad damma 'ala wajhi, Kemudian Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah kasih ampunan kepada kaumku. Ini doa. Mereka masih hidup. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Begitu pula peristiwa Uhud. Peristiwa yang amat sangat dahsyat, peperangan yang mencekam. Nabi alaihi salatu wasallam dijaga banyak sahabat. Fakusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau tersayat dengan pedang keluar darah. Kemudian gigi serinya tanggal. Saking dahsyatnya pukulan. Gigi seri sampai copot. Bayangkan ikhwani afidhakumullah. Berarti keras pukulan orang-orang kafir pada perangan tersebut kepada Nabi. Gigi seri lepas. Dan helm yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wasallam terpecah, terbelah menjadi dua. Ali bin Abi Thalib bawa air dalam geriba. Baskom bejana. Kemudian putri Nabi alaihi salatu wasallam Fatimah ambil air tersebut dibasuhkan ke wajah ayahnya untuk membersihkan darah dari muka Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad. Membasuhkan darah Nabi dengan air sambil Fatimah membakar tikar. Tikar lekas dibakar oleh Fatimah. Tujuannya apa? Abu dari tikar tersebut dioleskan ke luka Nabi alaihi salatu wasallam agar darahnya mampet. Luka besar sampai darahnya mampet. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Istadda ghadabullah." Sungguh besar murka Allah. Ala qaumin, kepada suatu kaum yang melukai wajah nabinya. Nabi berkata seperti itu, kemudian beliau diam. Ternyata ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berkata seperti itu. Tidak pantas engkau berkata seperti itu. Engkau adalah mubalig. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam merubah dengan berdoa. Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku. Karena mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak tahu. Para ulama mengatakan maksud dari doa ampunan kepada orang-orang kafir ketika hidup ada dua kemungkinan. Yang pertama, doa dari ampunan dosa selain syirik. Atau peluang yang kedua, doa untuk diampuni dosanya setelah mereka mendapatkan hidayah. Ini macam yang ketiga. Macam yang keempat, mendoakan orang kafir yang telah wafat. Dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, didoakan supaya mendapatkan ampunan. Ini yang dilarang. Ini yang diharamkan dengan banyak dalil. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu isya sudah datang. Ila huna walhamdulillah.